nuntut nakih bita akhuri adabika sebab mundure tata krama sira. Muga wau pun dilambari. Nggih, sak derenge niki mun dilambari pangeran niku tansah mari niku mboten tau mboten paring. Mboten persoalan. Wong sampeyan iki butuh niku sing gawe butuh ya Gusti Allah. Termasuk sampeyan digawe butuh iku sakjane sampeyan wis ditampili sifat agunge Allah. Lho, sampeyan nek ora ngerti Gusti Allah niku tukang paring apa sampeyan iso njaluk. Lho, ning ati sampeyan iku lek ora ditampili keimanan, Allah ora ndelek iman teng ati sampeyan. Jur sampeyan yakin lek sing iso maringi iku ning Allah tok. Tampilan iman yakin lek sing iso maringi Allah tok apa dudu? Peparing apa dudu? Lah ya wis mesti paringi kok nagih. Mulane aja nagih pangeran. Nalika kowe njaluk tapi pepangi diundur. Tapi sing perlu mbok teliti kuwi awakmu dhewe tagih tata kramane wis mbok nggo ta ora. Posisi kehambaan itu sudah kamu pakai betul-betul apa belum? Tata krama penting. Dawang kowe diparingi iso nyuwun niku wae. Kudune wis mbok lungguhi sebagai bentuk penampilan panjenengan kudu matur. Dadi matur itu panjenengan suatu keharusan. Ora kok hasilnya matur niku sing kudu kelakon. Lah iki sing sok ilange tata krama lan niku. Matur itu sendiri sudah merupakan kehormatan. Lah kok malah nanya-nanya nuntut hasilnya pematur lan iku malah gak sida oleh tata krama. Ida da'auta tetalane nyuwun sapa sira robbaka ing pangeran sira wa sa'alta tegese ndonga nyuwun sira minhu saking rob nyuwun matlaban ing panyuwun min al-matalibi rupane saking pira-pira panjenengan tapi dintane kowe walam tala lan ora ketok-ketok laka kedui sira apa sing ora ketok al ijabatu ijabahe Gusti Allah gak ketok-ketok piye sing apik fahasin mongko bagusna saka sira bihi kelawan mundure ijabah mau bagusna zurnaka ing penyana sira utawa bihi langsung dirujuki teng Allah nek nek fahasin mongko bagusna saka sira bihi kelawan robaka bagusna robzon naka ing penyana sira wala tutalik lan aja nagih nuntut saka sira hu ing robaka nuntut bilwafai kelawan nuhoni bidalika kelawan mengkono-mengkono benyuwun aja pisan-pisan kowe gak husnuzon aja pisan-pisan kowe nuntut Allah kudu nuruti penjalukmu ngono kuwi aja. Lah kok ngoten yo yo wis kuwi gendah. Lek sampe kowe ngono berarti kowe nutupi penampilan hak kebebasane Allah. Allah ku pangeran-pangeran kuwi tukang takon ora kena ditakoni. Allah niku gawe napa mawon tidak ada yang boleh bertanya mengapa begini, mengapa begitu enggak boleh. Orang kok enggak boleh itu berarti terus. Allah enggak mau ditakoni ya gelem ditakoni tapi tata krama itu tetap menuntut enggak boleh. Sekali sampean nanya niku berarti sampean ketutup awake sampean juga. Berarti sampean dhewe wis ora paham karo posisine awake dhewe, aku iki apa, Gusti Allah itu sapa. Kok wani-wani nagih iki lho. Ngerti lho nggih. Dhewe iso muni ya wis pira-pira kok. Malah unen-unen nang digandeng Gusti Allah. Ngoten benake omong niku suruh aru. Mboten uman kok. Fa inna huma qasatamne Gusti Allah. Iku ya fa'alu agawe sapa Allah maing barang sakang kersa sapa Allah, tapi layu salu ora kena ditakoni sapa Allah. Amma saking barang ya fa'alu kang wis agawe sapa Allah. Allah gawe napa ora kena ditakoki, lan Allah gawe apa-apa sak kabeh iki. Mergo lek gak ngono ora dadi Allah. Anane wis dadi Allah, anane wani dadi Allah, anane diakoni dadi Allah, ya mergo lek ngono kuwi. Lah nek sampean jaluk kudu dituruti, jaluk dituruti. Lah nang ngene lho. Zaman sing dadi Gusti Allah kono sing nuruti perintah sampean. Namun kualek total. Dan terus posisi sing kudu dilakoni lho. Walakin talib tetapi ini lagi ya sapa sira nuntut sapa sira nafsa kae awak sira dhewe nuntut bitakhuri adabika sebab mundure tata krama sira. Ya aku dhewe kuwi senen ana. Nyapa kok gak nunggui tata krama ngono kudu. Oleh menyeneni aja kok tak senenane ben dijabahi lha iku lah nang ndek kula. Wah nuntut nek. Orang sabaraken soal tuntutan oleh Allah, tapi posisimu ki tugasmu apa lakono? Tugasmu kang Allah, ya wis. Lakono kekamulonanmu lho lakono. Ya kuwi jenenge tata kramane kawula. Mereka panjang sing kudu dituntut iku wae. Pak Inah mongko sak temene. Nafsu ta awakmu kuwi iku ahlun pantes lil mutalabati ditakil. Panjang sing kudu ditakoki iku kowe. Nyapa kowe kok jaluk ngene. Ngono misal mlaku wis ditakoki. Wis pantes aku jaluk. Dadi kengken lah, dadi kengken yo. Kok dikongkon ngono to ae ora usah jaluk hasil. Mau dikongkon jaluk hasil. Kau jika kau nak, kau jangan dulu lah, jangan mau aku lah. Dan terus saya cinti jabel, ya saya cinti jabel sama. Iku salah, lah ya lah urusan iku salah, tak apa kau urus urus. Wah, terus pagi kalah mau jabel. Lah urus kau janji lah, ya saya janji sama. Iku salah lah ya. Nah, urus kisah Allah apa? Kau kok ngurus ngurus janji ni Allah? Soal janji, kau janji ni Allah. Okay. Lah, lah urus janji ni Allah, kan jangan urusan saya janji. Udah tuh kok sana sih dijanjani tuh. Ya ngapain. Lah kok betul cuki-cuki lah wes ngono kok durung nih bila. Wes. Janji ana janji ni Allah ki wes. Lek gak wes kowe ra iso ngomong. Ana nek iso ngomong jaluk iku mergo pancen kowe wes dijanjani. Napa? Lekan dia. Anane kowe didumi ketah kuwi mergo wis ana jatahe. Pa. Anane didumi nomor kursi kuwi mergo wis ana kursine. Lah kok sampean malah napa nomor tok pokoknya dinunggu nomor e. Lho lho iso ngono. Wis pura-pura kok dikai nomor kursi neng. Sing penting kuwi tata krama antri sing tertib lho. Aja kok malah do utang kursi kursi kursi kursi lha mesti dumi nomor kok. Nomor yo apa lho kok nggih apa nomor kuwi yo urute tatanan tata krama nang ngarep nggone kursi kok. Lagi mas, nene kowe model gulak bunga ngono sakjane kowe wis dikek kursi malah ra kumpul jenggone wong liya. Paham ya? Dadi sing penting niku tata kramamu, aturanmu cara saiki prosedurmu itu tetep bener. Maka jatahmu akan nyampe. Karena pada hakikatnya penyuwun kuwi wis diparingi. Lek ora diparingi ora iso nyuwun. Betul. kagum ngoten mawon. Jaran tata krama elek. Nah, kandhani kok nyedak ta nangen. Enek minimal ana telung perkara sing. Sing kena dibukti lek wong nagih usia lanang ora duwe tata krama. Wonten 3. Wa suku ada biha. Utawi eleke tata kramane mutalabah nuntut nagih Allah kok diarani tata kramane elek iku minujuhin saking pira-pira cara, saking pira-pira wajah, saking pira-pira dalan. Ada 3 segi yang menunjukkan bahwa menuntut Allah itu adalah su'ul adab. Ahadwa utawi nomor 1 ne wujuhin iku anaka satemene sira. Iku wis kenek kanggo bukti nek modelmu ngono kuwi iku da'au kaus jaluk sapa sira. Olehmu jaluk litu jaba supaya disembadani sapa sira, disembadani fi du'aika ing dalem donga sira. Dadi lek kowe modelmu ngono kuwi, upama kowe ditakoki, kowe kok jaluk kuwi mergo kowe pengen dituruti apa mergo kowe pengen nuruti? Ayo cak, wong jaluk kok sampai nagih-nagih jaluke mergo nuruti perintah apa mergo pengen perintahe dhewe dituruti Gusti Allah? Ayo cak, nek bentuke nagih-nagih ngono berarti ora nuruti perintahe Allah tapi dhewe duwe perintah kok nuruti Gusti. Kuwi akhirnya dia faya suruh mungkau tadi hasil laka kedua siro widalika kalau mengkono-mengkono niatmu mau apa yang hasil horodun tujuan tegese oleh mungkau kuwi karena pengen dituruti supaya tujuanmu hasil bener. Orang kok supaya perintah Allah terlaksana orang tapi kuwi kepengen supaya kepinginanmu hasil arus listriknya berbalik. Gila, wah ada. Utawi posisi sing modelnya ni, me posisi sing modelnya aku duwe karep, lah. Karena aku duwe karep, aku dungo. Tuh lah karep dulu, macam. Bagaimana? Nilai memang termasuk barang model menunggui, memang termasuk barang yang dapat kan bisa nyata tak kenapa mak. Nyacat novi kamali ubudiyatika yang dalam genepe rasa kumawula sira. Rasa kumawulamu jadi cacat, jadi kupil senajan penampilan wong donga. Donga ten. Wasaya tuan bakal teko hadal makna iki makna su'ul adab. Inda kauliyo no sandingi dawe syekh ibn ato ilah layakun tola buka sababan ilah ato iminuhu fayakillah pahmuka anhu waliyakun tola buka liidhari la'ubudiyati wa qiyaman bi ahkamir rububiyah layakun ini temingin mungkin bagi wonten buka pinten pertemuan malih dangu. Layakun ojo ono opo tola buka penyungun siro nojo ono iku sababan dadi sabab ilal ato imaring tekane tuparing minu saking Allah. Ojo pisan-pisan kuwi penganggep lek penyungunku penyungunmu kuwi sebabe diparingi ojo kuale nek ngono carane fa in fayakila mongko dadi sebabe setitik apa fahmuka pemahaman siro anu tentang Gusti Allah lek ngono modelmu berarti kuwi pahammu tentang Allah kenal mungkin sithik banget. Lah kok maksudnya kita ada video Gusti Allah maringi, Allah maringi karun Allah duwe sifat paring iku wiwit kapan? Disik sampeyan apa disik sifat maringi Allah? Jalan yang wis disik sifat paringe Gusti. Lah sampean nyuwun niku kapan? Ni sak niki nembe-nembe mboten nggih. Lha disendi kok mboten. Lah sabab karo akibat iki disendi to. Kudune lak disik sabab. Lah kok sababe tiba nguri. Lha niku piyone teng niku mengke. Jadi sing benernya anane kuwi saiki nyelebung iso njaluk kuwi mergo panjenengan ning kono wis ana dagangane ngoten lho. Lah ning kono gak ana dagangane kuwi gak iso nyelebu. Lah kok mboten dugi-dugi. Lah iya perkara dugi mbek ora iku lak urusane sing nyadang to dudu urusane sing dicadang. Lah terus wong donga niku kangge napa to, Pak? Ajake kok angel jane gampang wong donga niku wal yakun lan ana apa to lagu kadonga sira iku li azhari idharil wujudiyati krana mamerno sifat kawulamu kuwi lho pamerno aku tak pamer aku ben ketok lek dadi kawula tak njaluk mboten tok mangkon ora kok aku ben ketuntan tak njaluk beda. Lah aku ben keturutan berarti sampean sing duwe rancangan. Lah aku tak tampil dadi kawula, aku tak njaluk, iki berarti yang njaluk ngono to ana terse. Wa piyaman lan nandangi bi ahkamir rububiyati kelawan pura-pura keputusan ketuhanan. Mergo wis kadung diputusno lek jenenge kawula kuwi kudu njaluk. Utuuni astajib. Laku niku nomor enggak nomor kali sing diarani wong donga sing model ngono kuwi kok mos mbajur nagih-nagih ngono kuwi mbuh pirang persen jenenge wong nagih kuwi arep mangsa ora dikeki nggih lha nek wis dikeki lak gak krasa gak kudu nagih anane isih nuntut niku mergo rumangsa durung di baik. Niku alasan kedua sak niki i'tiqad. Utawi penekatanmu, keyakinanmu. Olehmu yakin ana usah temene Allah iku lam yastajib. Durung nyembadani sapa Allah lak kadhewe sira. Kapan penyolone metu? Kapan keyakinan iku muncul? Idzhara nalikane pertewa lak kadhewe sira. Apa adamu ijabati oranan ijabah minhu sakin Allah walaisa padahal walaisa lanora'alaikum min syarting ijabati setengah saking syarating ijabaiku antul hiro arep yento ngeto akan antul haro yento ketok nopo ijabah laka kebisiro domen gara-gara ijabaiku ora ketok mungguhmu kok kowe wis meyakini lek Allah ora ngijabahi ngono ku jenenge kowe lak wis menfonis nganggo data sing mbok batasi dhewe to kowe nampa data apa Allah durung ngijabahi sing muni ngene ku sapa menungso dhewe to nggih ta kenapa menungso kok mau wani mutusi ngono mergo ndelok data sepihak bahwa Allah belum ngijabahi padahal yang lain sing jenenge ijabah kuwi kudu diketokno apa ora kudu ketok apa kudu gak ketok niku sing mutusi sing ijabahi napa sing arep dijabahi nah. Ya sing kuasa. Lha kok lek sing milihno kudu ketok, gak ketok, dianggep ora ijabah. Iku lek berarti pengenane sapa iki? Nek gak ketok ora ijabah, pokoke kudu laporan sing jelas. Hitam di atas putih, kalau gak ada tanda hitam di atas putih dianggap belum ijabah. Berarti urung lunas ijabah mula Gusti Allah. Lho mutri kok. Iki lek kok bali. Sing kuasa terus sapa iki? Nah, ora mau sama malah sak karepe dhewe modele ngono kuwi. Malah ketok lek ganti tata krama. Mung ijabah ku tidak harus nampak. Mergo seringkali Allah memberi ijabah tapi enggak nampak. Saking lembute. balahu balik iku tetep kedua Gusti Allah an yukhfiyau kalian to nyamaraken sapa Allah ing ijabah angka saking sira Gusti Allah iku ya oleh ae to maringi niku gak krasa kan ya oleh ae oleh apa bener sapa nglarang mergo apa mesti yang termaksud mesti yang terhikmah anane disamarno wis ijabah niku ora dikandhani iku mergo lima krana ana barang idalika kan tetep itu ing dalem kono-kono samare ijabah mau nyatane ma minal masalihi rupane saking pira-pira kemaslahatan mergo lek kowe dikandhani iki kok Gusti Allah oleh muntah iku lha meneh lho cuma mandi kaya aku iki lawe malah ora sido selamat ya tak lah iya loro pirang-pirang tahun ya ora waras-waras padahal aku wis ndonga anggo kancaku tanggilan takon mate kai apa enggak loro ae ngoten niku pun dijabahi napa dereng ya coba ndel lek omongane sing di sing ndonga muni ngono iku aja kesusah mandel dhisik mergo napa banyak sekali pemberian Allah sudah nyampe tapi Allah tidak memberitahu pada yang diberi napa? Diparingi selamete ngibadahi ati dilarakno awake tapi ngibadahi diselametno karo Gusti Allah lagi ya luwih ngumpuli wong sehat to mengko lek ditakoni apa to pengin waras bareng ya apa ibun sakit ibadah mboten lho Gusti nggih jamaah kula kersane tertib la iya lek kowe wis tak kei ibadah tanpa jamaah gelem ta ora nah tapi lek diomongi ngono ya malah ngaya lah daripada kowe ngeyel-ngeyel ora usah diomongi ndak ngaya nggih anane ora dijujui ku mergo lek dijujui terus bantah itu bang bantah ora usah dijujui sisan kadang-kadang lah ngerti tau ya wis dibayar bayar lho ini rumah sakit nek bayar kamu kabar biaya ini rumah sakit itu jutaan dan malah kaget itu masih doaras wah ini belum ditakoin ya malah dia khusus berarti kabar menempun lunas juga dan tak kira kalau yang ampun usah dipikir toh jenengan ini butuhnya waras lagi pun ini apa toh ngomongnya kalau orang dijujur ini buat dijujur ini aku tuh sepira dudur ngomong aja gue salah sama sini ini ini gue salah dong kayaknya orang kondok-kondok ini enggak ngomongnya ya aku tuh sepira tau gue salah jadi kuasa sembarangan lah iya anaknya Gusti Allah kuasa sembarangan ini karena Allah Rahman Rahim kowe gak dikandani mergo lek dikandani kowe malah setruk. Wong bungah kedadeane iso lara. Mulane iso rasa dikandani sik sing dikeki ngono lak wis. Ngoten sering kula jenengan iku sok khusyuk kali Allah gara-gara orang ketok padahal wis iku ora ketok. Ya ora ketok nomor kowe enak masalah. Enten kebagusan sing terselit sing panjenengan ora perlu diketok. Wal ijabatu utawi ijabah sing jenenge penggawean ijabah, penggawean nyembadani penyuwun. Iku ilahi balik marang Allah amruha utawi perkara ijabah. Urusan ijabah itu urusannya dikembalikan kepada Allah ya ja'alu. Gawe sapa Allah hak ijabah oleh gawe main barang sakang kersa sapa Allah arep dadekno piye bentuk ijabah arep kapano carane tekane ijabah nganggo cara ngedeng apa samar nganggo cara jelas apa ora jelas nganggo cara dadakan apa kongko kuwi terserah Gusti Allah memang rupane barang tak lamu kang ngerti sapa sira ulama autajan utawa ora ngerti sapa sira ulama kowe roh apa ora roh kowe ngerti apa gak ngerti ini ku dudu urusan sampean tapi urusane Gusti Allah Lek kowe perlu dingertekno ya dingertekno, lek kowe perlu gak dingertekno ya perlu gak usah dingertekno. Moro-moro sok dikandani ning akhirat. Lagi penak to? Penak ndi? Sampeyan dikabur kowe duwe-duwe akeh lho, Le. Warisane mbahmu kuwi jutaan. Lha kok malah bingung oleh golek buku tabungane mbahmu. Ngubus-ngubus ndi to buku simpenane mbah itu. Jareke duwe simpenane bang kok. Wah, suakhire kok malah mobat mati ora karo-karan. Padahal lek umpama tidak dikandani malah tenang lek biasa maco yang gawe tenang. Mana sing pernah rasa dikandani nggih? Bang dikandani kok malah ditai. Wong apa kok dikandani? Kowe lek iso ngene apik lho kowe lho. Rumangsa apik iku menurut sing tai iku rumangsa wong sing elek-elek. Lha mboten niku lek Mas. Mereka kadang apik bareng sok-sok mbek Gusti Allah apik niku mboten dikandani. Wis duwe barang apik niku lho. Allah mboten ngandani lagi ku apik. Contohnya, ini contohnya. Soal-soal ini kita entah tak sing dung Rasulullah itu. Lagi tu sendiri tak pak. Ayai, kalau ni kuriya di sini perawan itu masya Allah. Benti ten itu sak jus itu mesti kalau macam. Jadi sabulan itu mesti khatam. Si perawan itu dia mau terus ikut. Tunggu sesali itu dua bocor dua anak ini belas. Boten kok peringatanno, atamno dalek poso ning ngono lah pun kari. Wis salah ngoten nggih. Namanya nek Gusti Allah digawe ngono, sampean duwe keistimewaan digelikno ning sampean ra dikandani. Sing ditampilno ning ati sampean rasa ino, rasa gak iso ngatamno Quran. Tapi sampean sakjane duwe simpenan sing hebat. Napa? Ngadeni ngono. Duh, mladene wong lanang niku masyaallah. Gawe ridone wong lanang sak jam niku luwih utama katimbang umroh sak umur. Tapi sak sak mboten dikandani lho Gusti Allah. Tegese gak dikandani niku ati sampean ora dibuka ora kelingan ngoten niku, ngoten. Benar kok sampean gak iso itu. Boleh sama jalan-jalan ngomong mulai saya salah apa kena aku malah ngomong malah jadi mulai so kalau Allah Taala digawe lali barang itu benerai tahu itu jadi lek sampai menyumbun kok kita orang di sembah dan ini ojo pisah-pisah lagi aku mergolek lagi kejeblok keblowok teori yang nomor loro ini wis dijabahi ning rumah sane sampean durung. Lah yen pun mboten karo-karuan. Wong wis disauri kok sampean isih nagih niku terus piye? Ya ora kandha-kandha niku terus rasa kok kuasa. Wakot takot jamalan teman-teman wis dhisik apa hadal makna iki pengertian. Inda qawli ora sanes dhewe ki musannaf ya mu'allif Syekh Ibnu Athaillah la yakun ta'akuru amatil ato malil hahi fit du'a mujiban li asika ilahi ing bab soal awal-awal piye la yakun aja ana apa ta'akuru amatil ato'i ta'akuru amatil ato'i mundure tekane peparing malil hahi sertane jubet-jubet ngringih gareng ganteng itu ayam dan lomolah mundungo ojo ono iku mujiban natepaken liat sika maring putus asasi ojo mbok putusi diwi lek wah harus gak mandi itu ngaku ojo ono no rehnek dungo gak mandi dungo kabeh mandi menolak kepinginanmu banyak seorang kasil sok kasil tapi lek dungamu mesti mati betul loh caranya ini saya itu dungu ini harus mati betul-betul mati cuma kapan tekane kemanden dan caranya teko kemanden kaya apa nganggu model piye kemanden itu dungu gini itu duduk urusan sampean tapi urusannya Gusti apa jadi alasan sing nomor loro niku wau nek sampean kuwi penyono urung disembadani berarti sampean wis menfonis. Padahal sing tukang menfonis niku Gusti Allah lan kok enten sampean sing menfonis kan kualik itu jenenge nyalahi tata Sing nomor 2. Wasali sutai kang kaping 3. Bahwa utawi alasan sing nomor 3 iku asatmu luwih banget teleke tata krama. Napa kok diarani luwih banget mergo wong sing nagih Gusti Allah iku itiraduka oleh menantang sira. Olehmu menolak sira. Nolak ora trimo ala rugika ing atase pangeran sira. Nolak fi hukmihi ing dalam keputusane Allah. Mengperkara kowe wis duwe ora kasurung kasil mundur ngono kok kowe wis protes. Protesmu ngono kuwi lho. Bener-bener nyalahi tata. Mergo sing duwe keputusan kono. Pan keputusane gak ngawur. Keputusane ora keputusane Allah kuwi mesti gawa kasih sayang. Lah wa mutalabatu kautawi oleh nuntut sira lahum maring Allah. Ida ta'akhor tekalane wis mundur. Wa itiraduka oleh menentang sira ala rabbika ing atase pangeran sira fi hukmi ing dalam keputusane Allah. Wa mutalabatu kan oleh nagih sira lahum maring Allah. Ida ta'akhor tekalane mundur apa ijabatuhu ijabai Allah alaika ing atase sira. Iku bener-bener bukti lek kowe ora duwe tata. Wong sampean iki nun sawu apa mbae sampean. Cung cilik yang ngono sampean. Nggih to? Lampir ndak ngira sawu ditukokno. Terus bisa wis ora gedhe, sampean wis gedhe. Terus jaluk duit baik, jaluk duit baik. Kucing dijaluk wakah. Bersama ni cik umur 15 tahun. Saman pengen jaluk duit koyok dulur sampean sing umur 40 tahun. Dulur saman sing umur 40 tahun di putu eh. Bae wedok niku dalang ngloroti kalung, ngloroti gelang celengane ndek enom. Didol diwena putune sing wis umur 40 taun. Mergo apa? Putune arep mantu. Ndelok bae-bae arep enom. Krana putune iki arep mantu, digawe dhuwit 10 juta karo bae. Lha kok putu sing umur 15 taun ya, Mbah, kuwi njaluk 10 juta lho, Mbah, padha-padha putune. Iya, iya. Lho, wong wis dimuni iya niku anggih berarti pun dicatet ta. Hah? Mun dicatet ta? Lah kok sampean panggah nagih. Ndi, Mbah? Jareke dikei 10 juta, Mbah. Dhewe jenenge lak gak ditata karo ta, Mbah? Lembahe mari 10 juta kan yo ngenteni golek kowe umur 40 tahun yo kakangmu to. Lah nek kowe saiki dikasih 10 juta yo kakangmu arep mbok apa? Durung ngoten lho. Dereng wali kan senengane niru-niru jumane wali. Wali niku sok ndonga kan. Gusti Nabi Yunus di untali wae. Jenengan lebokne teng segara Nabi Yunus teng jurune wetenge iwak. Jenengan slametne gara-gara maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Lah kula sakniki pun maca. Lah kok mboten-mboten slamet kula niku. Pambah diuntal bang mawon mboten metu-metu. Kawane ngono. Saman katung janji kazali kanun jil mukminin ya kaya Nabi Yunus kuwi wong mukmin-mukmin tak slametno. Mungkin pun janji ngoten nek mboten dilunas ora sih utang kula tembang malah kedelep-kedelep terus. Saman kok muni ngono kuwi. jane piye siji kuwi ben pindho pangkat sampean karo pangkat Nabi Yunus bersama pada-pada niku len nopo es kaya apa. Sama nopo mboten saged ningali wa kadzalika nunjil mukminin. Ya kaya ngono kuwi wong mukmin tak slametno. Lha apa kuwi ya wis mukmin tenan. Bangke lan gelap apa nake? Lah iki nek berarti wong mukmin. Mujine wong mukmin iku percaya ngandel wis ora kuat. Lah kok wis ora sira kuwi kan sembadani. Mulane sing apik ndonga ora usah digunakake tapi ndonga di bulan baleni lan mawon. Dungan itu diwaca di bulan balai ini dinggo penampilan itu mau penak tapi yakin mesti dikai itu mau yakin aku mesti dikai itu mau dan jumbo aku mesti dikai rasanya aku mesti dikai bukan mau rasanya aku mesti bergolek orang mesti dikai semua ini kok bisa kejar di parin ini berarti wes kok gak kerasa kadang-kadang banyak yang melipat ya belek mas padang bareng ya ketemu itu mulai kalau panjangan itu ya oke jangan marahi apa itu aja tidak dipikir kok caget sampai wani lagi-lagi ini pikir lah ya ya mengkoro kegedean rosa gitu perkara kegedean rosa wong wis kedelep-delep peparing kaya ngono kok rumangsa durung mawani kula nggih krana angane ati lho dayo nandur tomat wis diparingi tomat iku lak ya wis pira-pira lho men perkara nandur tomat ora panen dhuwit kok bingung lho pancen sing mbok tandur iku tomat lan iku kule panene ya tomat ora panen dhuwit. Sedangkan kalau sampai ini nyalahi aturannya Allah, Allah gawe aturan kuwi lek enek barang garing ditelesi banyu ya teles. Nek enek barang garing dicunyo geni ya obong. Kuwi sunnatullah. Jenenge tanduran pari panene, tanduran tomat panene, tanduran lombok panene. Ya wis ta. Wong panjenengan iki aturane ngono kuwi. Dia sama ini karpe orang yang ditandur gabah yang panennya duit lho itu mau kok bibit duit ini lah zaman tandur duit desa lima pukul tau lah yang bisa pukul ini ku gabah bisa pukul dari pari terus panen gabah lah itu tak ya tomat diceder di ponjok panen tomat lho mas panen tomat ya alhamdulillah. Lho apa kabeh wong nandur panen dhuwit malah bingung. Ayo lek kalian to. Dunya kok dhuwit kabeh ora nek sing dodol tomat. Mulane karo Gusti Allah digawe ngoten niku. Wis tak syukur alhamdulillah. Lho saestu. Bolak balik jane kita mau perkara awak dhewe niki. Dan kurang is kurang tata krama dalam bab-baban ora iso ngendono nunggui posisi lek dadi kawula krana kawula niku diatur ya kudu manut aturane tapi sing kathah kula sampean mesti pengen ngatur. Nah jadi rasanya kan ikhtiar udah kok tak kaya itu ngudul woy jadi woy itu kan langsung bisa ngudul mau dia mesti saya bantah terus jadi rasanya aku tau kan ikhtiar raja ikhtiar ini perintah jadi saya perintah itu lakon no neng ikhtiar ini orang dikongkon kasel ikhtiar itu kongkon budal. Budal, kau yang tahu diperintah kasih loh, Mereka panjang tukang ngasilon itu duduk sampai anjing tukang ngasilon itu Gusti Allah. Tapi lah ikhtiar itu perintah mudah loh. Dan nanti gue rumah suara iso budal yang nyumno ben iso budal. Mengelak orang iso budal yang lagi perintah. Anak itu perintah mereka iso. Loh itu nih modelnya. Layu kali pulau menafsan ilah usaha. Bisa niku mboten merintah-merintah kejaba cocok karo kemampuane sing diperintah. Lek ora mampu gak diperintah. Lho Allah niku lek perintah penak. Kowe salah ngadeg ya. Ora iso ngadeg munggo lho penak. Hah? Pan Gusti Allah niku lek perintah dicocokno karo sing diperintah. Pan yo pantes. Lho ewang semono. Lek sing diperintah nang iku dilakoni tenan njur metu asile niku Gusti Allah ora pengen mundur niku sing kon mundur lho sampean-sampean dhewe. Lha niku pun pol-polan. Ngono kok jek telon agel iku bajuk temen. Wis aja lagi tenan aja lagi. Wong sing duwe utang kuwi malah sing akeh. Pun peparingi Allah niku luar biasa. Isi gak percaya? Duh, gak percaya gitu. Paling gak percaya uang ini pula isi. Alah, ini uang berenggal. Ini semuanya berenggal. A'udzubillah ibn syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifatak kuruna billah wa kuntum amwata fa'ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa tak kuruna billah? Kamu bisa kufur dengan Allah artinya kamu tertutup tidak mengenal Allah, gak kenal pengaruh Allah, gak terus nyoto-nyoto. Wakuntum amwatan fa'ahyakum. Kowe iku biyen mati kabeh. Mati. Gise mati iki wujud barang mati. Lah, banyu. Banyu. Banyu diombe bapakmu, panganan dipangan bapakmu, banyu diombe mbokmu, panganan dipangan mbokmu. Terus jadi sarine gizi-gizi vitamin jadi mani. Iya ta? Ya kok terus jadi kowe. Asale mati kok terus urip. Terus semayu itu ku mana? Terus suwe-suwe kok dipateni. Suwe-suwe kok diuripin nah. Semayu itu ku semayu hikum. Semua ilahi terja, terus kau dibalik nama Gusti Allah. Lo nikmat banget, nikmat banget. Asalnya orang Arab blas terus sampai iso kandel dengan Allah itu terus luar biasa. Lo kok mau nulis kurang itu saja, nasi mbak kurang apa? Terus enak sing bantah ya, gaya ini nggak tahu kau. Lha ngerti iki takdir lah iya. Lek kowe ngerti ngono kuwi takdir. Nyatane kowe iki paling ngerti lek takdir kuwi yo kudu syukuri ta wis ngerti ngono kuwi yo kudu syukuri. Wis ngerti lek ngono takdir kok malah mbok gandeng Gusti Allah nggo takdir kuwi lek jenenge kowe sukulata. Sing gawe takdir kuwi yo sing merintah kowe kon meneng aja takok ngono. Yo sing gawe takdir kuwi yo sing merintah kowe ora oleh nggih. Bagian dadi siji. Sapa sing duwe takdir? Allah, lha ra sing ditakdirno sapa? Manungsa, nggih. Sapa sing duwe perintah? Allah sing diperintah. Lha yo wis. Sing duwe takdir kono, sing duwe perintah kono, lha kuwi tukang diperintah, tukang ditakdir yo wis penak. Kare nunggu ninggo ne dewi-dewi. Angel niku kok sing angel iki jane ora kok paham, sing angel iki merengkele atimu kuwi. Nggih ta? Nggih, yen kok ati ora katon merengkel, masyaallah. Mudah. Nggih. Gimana niku, Pak? Kadung ketutup lu khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala basarihim. Bisa waton. Ati ini wis kadung dicor. Omah kok dicor itu enak sering ini bulat-balik apa enggak peteng apa dicor peteng duduk ya wala sang ihim wala usahim usawatun kupingnya meripatnya kena tutup gitu urib semua jalan itu jasuh lorah apa penak mesti wala umadabun alwi wong sing model ngono kuwi tersiksa dan siksaannya berat sekali. Besar sekali siksaan yang diterima. Wong mati nek ketutup niku masyaallah. Ketunggulan bondol niku malah gila nek. Agar wong liwat malah kuatir. Sepi dhewe andek ya wedi. Tersiksa banget kok. Diwehi jare jumung. Saya itu loh, saya takut kong oleh ketidaktahuan dia karena hatinya tertutup, tidak mengenal Allah. Mulanya hati-hati, dungo di sini itu sok-sok jadi jebakan. Ini betul dungo itu lah, janji-janji di Allah itu sekaligus harapan yang sekaligus jebakan. Harapan lu mesti diparingi, jebakan tidak salah tata kromo. Ojo pisan-pisan ya Pak dijanjine Gusti Allah terus malah sampean terjebak. Kuwatire iku lek wis teko apa paringe ning sampean ora roh terus sampean mengkono sak Allah ora maringi lho mboten niku jenenge lek wis masyaallah. Nggih wong sing ngono kuwi jenenge wong sing kufur nikmat. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nalikane pangeran ngumumno piye la in syakartum la azidannakum yakti lamun sliramu kabeh padha syukur la azidannakum mesti bakal nambahi sapa ingsun tapi swalike wala in kafartum lek kowe ketutup ngufuri nikmat inna dza bisa temene siksa ingsun iku la syadidun yektine lara banget. Alah jane wis dino lah dakone. Dindi perkara niku dibuka mesti tambah enak, dindi perkara niku ditutup mesti tersiksa. Zaman ning kamar aman tutup, ora iso dibuka ya tersiksa. Mergo syukur niku maknane buka. Dhewe mripat ora sampean buka, ya nabana bae. Tapi lek sampean buka tambah enak mergo roh pemandangan sing rono-rono. Jadi nanti nanya kok orang gelem buka elah ya semua tak tapi lah gelem buka ya tambah nikmat enak tenang ya mana ini pun kenyataan hidup begitu kan ayo gue toko coba buka orang tambah batin tutupin terus ngelama tersiksa rugi terus lelek gue gelem buka mesti tambah tapi lek gue tutup mesti tersiksa. Iku sakaro maknane fataha, kafaro maknane weto. Wong kafir niku ketutup. Ha, nek wong mukmin niku kebuka, mulane inna fatahna laka fatham mubina. Niku nikmat luar biasa. Kalau panjenengan diparingi iman, diparingi Islam, itu artinya kita sudah dibuka oleh Allah. Mulane dibuka nih, dibuka nih, dibuka nih terus. Sekali ada dibuka, dibuka tambah zatat rum iman, zatat rum iman, tambah iman, tambah iman, tambah. Allahumma, amin. Nah, betul tak ya? Masa kita menikah, kalau panjenengan studio perlu belajar syukur. Perlu belajar sadar hadiri kenikmatan yang bertubi-tubi yang bertumpuk-tumpuk yang bukan karo-karuan ini ojo pisan-pisan terjebak sakin-sakin nikmat malah rumah sana orang diparingi naudu bila monggo kita tutup kali itu sesarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tabaraka anhu sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi ya man bi yadihi al-khayru kulluhu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mutu ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika am haramika bi fadlika am man siwak wa bi ta'atika am arsyatik bi rahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dhurriyyatana wa ikhwanana wa man hadara fi majlisina hadha wa man sami'a qira'atana hadha min ahli al-ilmi wa ahli al-khayr wa la taj'alna wa ahli syaitan min ahli al-tayr. Allahumma ja'alna wa yamna al-alimin, Allahumma ja'alna wa yamna al-amilin, Allahumma ja'alna wa yamna al-mukhlisin, Allahumma ja'alna wa yamna al-astaqamu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.